nikmat ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Berapa banyak orang yang memiliki kesehatan tubuh, memiliki keluangan waktu, memiliki harta kekayaan, tetapi Allah belum memperkenankan untuk menggerakkan hatinya, menggerakkan anggota tubuhnya menuju majlis-majlis ta'lim. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri nikmat yang teramat agung ini. Nikmat bisa duduk bermajlis, yang kita bincangkan, yang kita bicarakan adalah ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hujjatul Qawiyyah ala an wasailid da'wah tawqifiyah, beliau menyebutkan ad-da'watu ilallah ta'ala ibadatun azimatun. Da'wah menyeru segenap manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ibadah yang teramat agung, ibadah yang teramat besar nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amarallahu biha, Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk terjun di dalam dakwah ini. Wa hatha 'alaiha, dan Allah pun telah mendorong, memotivasi hamba-hambanya yang beriman untuk berada di dalam kancah dakwah ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya sebaik-baik perkataan adalah orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha, dan kemudian dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebutkan tentang keutamaan dakwah, menyebutkan tentang fadilah yang sangat besar, bahwasannya perkataan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah adalah perkataan yang paling mulia dan paling baik. Oleh karenanya sungguh sangat beruntung apabila kita termasuk dalam barisan para du'at ilallah, para da'i, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya dakwah itu tidak mesti harus berbicara di atas mimbar. Seorang ayah menasehati anaknya, wahai anakku, rajinlah engkau beribadah, itu pun dakwah. Itu pun menjadikan dirinya menjadi seorang da'i yang menyampaikan kebaikan kepada anaknya. Seorang suami menasehati istrinya, wahai istriku, mari kita salat. Sebelum azan berkumandang, sebelum azan subuh berkumandang, kita salat malam. Nasehat seorang suami kepada istrinya itu pun dakwah. Jadi tidak mesti dakwah itu harus di atas mimbar berceramah dalam pengertian berpidato. Nasihat dari hati ke hati dalam obrolan, dalam perbincangan, mungkin diselingi sambil minum teh, diselingi dengan hidangan seadanya, tetapi yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang ma'ruf, yang menjadikan orang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Itu pun merupakan dakwah. Dan dakwah yang dilaksanakan oleh para anbiya, dilaksanakan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dakwah yang di atas ilmu. Apa yang diserukan oleh para rasul, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hal-hal yang sifatnya ilmiah, keilmuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syaikh Abdus Salam bin Bajjas rahimahullah menyebutkan kalimat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u ila Allah, maknanya adalah fafiha dalilun ala anna atba'u sallallahu alaihi wasallam humud du'at ila Allah ta'ala. Di dalam kalimat penggalan ayat ad'u ila Allah menunjukkan dalil adanya petunjuk, sesungguhnya atba'u, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum ad-du'at ila Allah ta'ala, mereka adalah para da'i, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti kita semua mengemban tugas dakwah. Ta'lam dakwah ada suatu yang sangat seseorang yang bisa menyiapkan amrah suara, mungkin seseorang hanya bisa membantu antar jemput untuk ustadznya misalnya, mungkin seseorang hanya bisa membeli hartanya, atau bahkan hanya bisa membantu dengan fikiran dan doa saja. Semua yang intinya adalah ta'awun di dalam kebaikan, di dalam upaya untuk menegakkan dakwah ila Allah. Dan Allah memerintahkan untuk senantiasa berta'al. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan yang bisa menjadikan dirimu meningkatkan derajat ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal takwa dan kebaikan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam kerangka ta'awun, tolong menolong. Kemudian di dalam surat Yusuf 108 ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, ala basiratin, apa itu basirah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Qaulul Mufid, yang dimaksud dengan ala basirah ay ala al-ilmi syar'i, atas dasar ilmu syar'i, bukan atas dasar hawa nafsu. Itu yang pertama. Dan tidak cukup hanya dengan atas dasar ilmu syar'i. Beliau rahimahullah menyebutkan Yang dimaksud pula dengan ala basiratin ay alal ilmi bihalil mad'u, yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan mad'u, keadaan orang yang didakwahi. Beliau menyandar sisi pendalilan bahwasanya yang dimaksud ala basirah ialah kondisi keadaan orang dakwah. Nasihat ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu akan ditugaskan dakwah ke negeri Yaman. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini yang akan berangkat ke negeri Yaman sebagai dai ila Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Maka berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala sallam ini, Utsaimin rahimahullah menyebutkan pentingnya memahami kondisi orang yang didakwahi. Yang didakwahi anak-anak tentu berbeda metodenya dengan yang didakwahi orang dewasa. Anak-anak itu sendiri akan berbeda metode dakwahnya ketika anak-anak usianya pun berbeda. Anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun tentu berbeda metodenya dengan anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Berbeda pula dengan anak-anak yang usianya masih ABG, anak baru gede, masih remaja. Berbeda pula metodenya. Ya, itu semua baru satu jenis. Apalagi kalau ada orang tua, ya. Apalagi kalau misalnya dakwahnya ya, dengan segala segenap ya, tata cara dan lain sebagainya ya, termasuk diantaranya bahasa. Maaf ini saya bukan asli Jawa, jadi tidak bisa apa berbahasa halus, bahasa Jawa halus. Nyuwun pangapunten, Jipa. Walaupun dari Solo, tapi aslinya saya dari Cirebon. Nah, begitu. Jadi kalau bahasa Jawa nanti malah diketawakan. Jadi ya, penting sebetulnya mempelajari bahasa satu daerah tertentu. Ya. Mempelajari seluk-beluk unsur-unsur budaya lokal, istilahnya budaya satu tempat. Ya, budaya satu tempat sebagai ilustrasi saja, sebagai apa istilahnya cerita. Ya. Saya pernah membaca sebuah buku kristenisasi yang terjadi di Oso, Sulawesi Tengah. Ya. Itu di sana orang Belanda dulu coba danis itu yang bahasa dulu. Orang-orang pedal di Oso sana itu bertahun-tahun mereka mempelajarinya, sampai akhirnya orang Belanda ini sehari-hari bahasanya bahasa sana. Nah, setelah menguasai itu kemudian baru menyebarkan misinya. Ya, makanya di wilayah Poso Badan Tena sana itu kan dulu pedalaman Tena itu, di situ ada Danau Poso. Ya, indah, hawanya sejuk. Di daerah sana itu mayoritas Kristen semua, ya, Kristen semua. Bahkan ketika terjadi kerusuhan Poso, wilayah sana dikuasai oleh mereka. Ini salah satu ya, orang Nasrani sampai sedemikian rupa. Dan sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ya, dengan hadis yang tadi disebutkan. Inna ta'ti qauman min ahlil kitab. Kita diperintah untuk mempelajari satu ya, satu budaya, satu daerah yang di situ kita akan terjun untuk dakwah. Ya. Walhamdulillah ya, kalau misalnya bisa berdakwah dengan bahasa ya, daerah setempat. Ini sangat penting. Dan ketika kita berbicara dengan bahasa daerah setempat, dengan bahasa yang tutur katanya halus, itu akan memberikan nilai tersendiri bagi ya, yang didakwahi. Misalnya anak-anak kita diajari bahasa Jawa yang halus, berbicara dengan orang tuanya dengan bahasa yang halus, itu saja orang tua akan menilai akhlak anak ini baik. Karena apa? Karena tutur bahasanya yang halus. Itu dari sisi kemampuan berbahasa. Dan akan mendapatkan penilaian yang terbalik ketika seorang anak berkata dengan orang tua dengan bahasa yang kasar misalnya. Tuh, sekolah di mana tuh ini anak? Ya. Itu dibawa-bawa sudah. Mondok di mana tuh anak ini? Itu pondoknya sudah dibawa-bawa. Hanya lantaran bahasanya kasar. Maka ya, bahasa sebagai alat komunikasi untuk bisa tersampaikannya dakwah, terkadang alat ini penting. Tetapi lebih daripada itu, pembekalan ilmu syar'i ini sangat penting sekali. Karena dakwah yang diserukan adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tujuan berdakwah adalah bagaimana agar orang yang didakwahi itu berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang teguh dengan akidah yang benar, tauhidnya lurus, memerangi kesyirikan, berdiri di atas sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memerangi bid'ah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, meskipun dibungkus dalam bentuk kemasan agama, berbau agama. Tetapi manakala kita mendapatkan ilmu pencerahan dari ilmu syar'i, maka yang demikian ini akan menjadikan kita bisa membedakan mana orang yang berdakwah secara ikhlas, menyeru kepada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana orang yang menyeru kepada kelompoknya, atau menyeru kepada golongannya, atau menyeru supaya dapat kursi. Nah, sekarang kan musim toh, Pak. Iya tidak? Ya. Berlomba-lomba dakwah supaya dapat kursi. Ya. Rajin baca ayat kursi, setelah dapat kursinya ayatnya lupa. Ya. Musim sekarang. Orang tiba-tiba baik, ya. Ada bencana abu gunung kelud, wah beramai-ramai, ya. Dermawan, tetapi namanya harus dicantumkan. Nah ini yang parah, ya. Nama dan benderanya itu harus dibawa. Ya. Dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW tidak demikian, tidak menjadikan orang-orang yang kemudian diserukan oleh kita tidak demikian. Oh, kamu harus ikut saya kalau kamu dakwah. Harus jadi pengikut saya. Tidak. Seorang da'i ilallah, ketika mendakwahi segenap manusia, tujuannya bukan agar menjadi manusia-manusia yang didakwahi itu untuk kemudian ikut dirinya. Tidak. Yang penting, hamba-hamba Allah ini, dia taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Didakwahi kemudian bisa mau bersemangat menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, mau menegakkan sunnah, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dakwah. Menjadikan orang-orang yang didakwahi selamat dunia akhirat. Kenapa selamat dunia akhirat? Karena orang yang didakwahi ini diseru untuk masuk ke dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya. Selamat dari mana? Ketika di dunia selamat, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan di akhirat selamat dari siksa api neraka. Maka inilah sebenarnya tujuan dari dakwah. Kita mendakwahi anak-anak, tujuannya agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang berguna. Kita mendidik anak-anak, tujuannya itu. Bukan semata-mata dapat ijazah, gelarnya berderet, supaya nanti jadi profesor, doktor, fulan, SH, SE, MBA, MM, ALM. Wah, kalau sudah seperti ini, ya, gelarnya berderet, ya terlalu berat untuk dirinya. Bukan tujuan untuk itu. Anak-anak kita dididik, anak-anak kita, ya, dibekali dengan ilmu, ya. Tetapi terlebih dari itu, bagaimana agar anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah, beribadah secara lurus, ya, memiliki akidah yang sahihah, sehingga kemudian dia selamat dunia akhirat. Ya. Ini tujuan daripada pendidikan kita. Nah, sekarang kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin merasa dirinya, ya, ya, karena merasa dirinya tidak memiliki ilmu, ya, ketika membimbing anak-anaknya terpengaruh dengan keadaan di luar, ya. Wah, nanti kalau tidak ada gelarnya, ya, bagaimana nanti anak saya makan? Loh, memangnya mau makan gelar apa? Ya. Orang yang tidak bergelar, insya Allah masalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyediakan. Oleh karena itu, ya, inilah sebenarnya yang perlu kita, ya, kaji bersama. Ya. Dakwah ilallah, menyeru segenap manusia untuk berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ruang lingkup kehidupan. Ya. Berumah tangga, ya senantiasa berada di atas jalan Allah. Berniaga, berjualan, berdagang, hendaknya berada di atas jalan Allah, ya. Mendidik anak juga berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mengurus negara, apalagi mengurus kampung, mengurus RT, semuanya di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sebenarnya diinginkan dengan adanya dakwah, sehingga setiap kehidupan, setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malakul maut menjemput kita, kita berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kehendaki, sehingga dengan demikian kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini cita-cita yang mulia dari kita semua, ya. Inilah mungkin sedikit tausiah, ya, dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.